Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mengulang kembali sukun atau pelajaran tasydid, pelajaran yang ke-50. Baca bersama-sama. Syuqqatan, syuqqatan. Ayo, uddatan, uddatan. Ayo, wukkila, wukkila, wukkila. Dimajukan ya wunya. Wukkila, wukkila. Perhatikan ya. Perhatikan pada wukila atau yang semisal itu. Ketika wuk itu sudah kembali pada posisi semula. Wukila. Wukila. Lagi. Wukila. Wukila. Sekali lagi. Wukila. Wukila. Wukila. Wukila. Wu. Wu. Wu. Wu. Wuk. Ya. Wukila. Wukila. Lagi. Wukila. Wukila. Lanjutnya husila. Husila. Jangan di depan. Husi, jangan gitu. Kembalikan. Karena huruf tasydid itu terdiri dari dua huruf. Yang pertama huruf yang bersukun, yang kedua huruf yang berharokat. Ketika huruf yang bersukun itu kembalikan pada posisi semula. Wu. Wu. Ek. Kembali pada posisi semula. Wuk. Wu. Wuk. Wuk. Jangan maju dulu, enggak maju tapi mundur malah. Wuk. Ada yang seperti itu masalahnya. Ada gini. Wuk gitu. Enggak maju dia. Dia enggak maju. Enggak usah lihat temannya, ya. Jangan-jangan saya sendiri. Ini dilatih ya, dilatih. Buya. Wukila. Wukila. Lanjutnya. Wukila. Saya ulangi lagi ya. Saya bacakan aja. Husila. Husila. Husila. Husila. Bushira. Bushira. Yukallimuhum. Yukallimuhum. Yubashiruhum. Yubashiruhum. Wasakharna. Wasakharna. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaqussuna. Pada yaqu, pada ketika sod yang pertama, sod yang bersukun, itu kembalikan pada posisi semula. Yaqus. Yaqu. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaqussuna. Yaghudduna. Yaghudduna. Yadhilluna. Yadhilluna. Yazifuna. Yazifuna. Pada yazif biasa. Yazi. Yazif. Yazifuna. Yazifuna. Ya. Yudauna. Yudauna. Yudauna. Yudauna. Ya, ainya seperti itu. Yudauna. Yudauna. Wamat mata'na. Wa mata'na. Ainya nyambung suaranya. Wa mata'na. Wa mata'na. Waqaf. Waqaf. Coba. Waqaf. Bibirnya belum maju. Waqaf. Waqaf. Ya. Waqaf. Ta'na. Waqaf. Ta'na. Waqaf. Ta'na. Waqaf. Ta'na. Ainya tipiskan. Jangan ditebalkan. Po. Jangan po. Tapi po. Waqaf. Ta'na. Waqaf. Ta'na. Muddassiru. Muddassiru. Yassa'adu. Yassa'adu. Yassa'adu. Yassa'adu. Mussaddiqina. Mussaddiqina. Mu. Mu. Mus. Mus. Kembali ke tempat semula. Mus. Mus. Mus. Mussad. Mussaddiqina. Mussaddiqina. Yassadda'una. Yassadda'una. Yadzakkaruna. Yadzakkaruna. Ayo. Sebelah sini. Dari sini. Ya. Syuqqatan. Syuqqatan. Mu'addatan. Mu'tila. Mu'tila. Mu'tila. Yukallimuhum. Yubashiruhum. Wasakharna. Wasakharna. Ra'nya ya dijaga agar jangan terlalu banyak getarannya. Wasakharna. Wasakharna. Yahudzuna. Yahudzuna. Nanya pendek. Yahudzuna. Yahudzuna. Yahudzuna. Lagi. Waqatta'na. Orang. Waqatta'na. Waqatta'na. Karir. Mudassiru. Lo. Ada dua huruf bertasydid yang berurutan. Mudassiru. Mudassiru. Yassa'adu. Lagi. Yassa'adu. Sambung suaranya. Yassa'adu. Adu, ayo. Yassa'adu. Lagi. Yassa'adu. Dengerin ini gini. Yassa'adu. Yassa'adu. Terus. Mussaddiqina. Lagi. Mussaddiqina. Yassadda'una. Yassadda'una. Lagi. Yassadda'una. Yazzakkaruna. Lanjutnya. Syuqqatan. Syuqqatan. Uruddatan. Wuktila. Usila. Usira. Yukallimuhum. Yubashiruhum. Wasakharna. Lagi. Wasakharna. Lagi. Wasakharna. Yarussuna. Lagi. Yaqussuna. Lagi yaqussuna. Yaqussuna. Ada gerakan bibirnya itu kembali ke belakang lagi ke posisi semula. Yaqussuna. Ayo. Yaqussuna. Yaqussuna. Yadilluna. Yadilluna. Yuda'una. Lagi yuda'una. Yuda'una. Lagi. Wa matta'na. Wa matta'na. Mudassiru. Lagi. Mudassiru. Lagi. Mudassiru. Itu ada dua huruf yang bertasydid. Mudassiru. Ayo. Mudassiru. Lagi. Yasa'adu. Lagi. Yasa'adu. Dalnya. Yasa'adu. Yasa'adu. Yasa'adu. Lagi. Musaddiqina. Maju. Musaddiqina. Musaddiqina. Musaddiqina. Yasad'una. Yazzakkaruna. Yazzakkaruna. Yazzakkaruna. Ya. Kita lanjutkan. Tasydid pada huruf ra. Ini perlu ketelitian, kejelian. Ya. Pelajaran ke-51. Berhati-hatilah pada huruf ra yang bertasydid. Sifat takrir harus dimunculkan tanpa berlebihan. Qarra. Qarra. Yaqirru. Yaqirru. Yaqirru. Yaqirru. Ya. Ya. Jenyo. Yaqir. Yaqirru. Yaqirru. Farra. Farra. Yafirru. Yafirru. Marra. Marra. Yamurru. Yamurru. Ya. Maju ke belakang. Hei, maju ke belakang. Maju kemudian mundur ke belakang, maksudnya gitu. Kau maju ke belakang. Sebingung antum ya. Yamu, yamurru, yamurru. Gitu ya. Ya, maju, mundur gitu ya. Lagi. Yamurru. Yamurru. Yamu. Yamu. Ada sebagian yang saya lihat masih bingung ya. Yamu. Yamu. Or. Ru. Gitu ya prosesnya. Yamurru. Yamurru. Yamurru. Yamurru. Masih ada suaranya tapi dikontrol getarannya. Yamurru. Yamurru. Qurrata. Qurrata. Qurrata. Qurrata. Ronya enggak usah maju, ada yang qurrata. Ronya itu maju. Padahal kan enggak maju kan? Fathah, ra. Iya. Dikontrol ini. Kalau fathah dibuka, ya. Jangan maju. Qurrata sampai gitu. Lagi. Qurrata. Qurrata. Ku. Ku. Qurra. Qurrata. Jadi ketika masuk ra yang pertama itu sudah kembali bibirnya. Qurrata. Qurrata. Qurrata. Qurrata. Surra'an. Surra'an. Surra'an. Marratin. Marratin. Marratin. Marratin. Jangan sampai juga tidak ada getarannya. Arrafa. Arrafa. Arrabo. Arrabo. Gharraka. Gharraka. Karrataini. Karrataini. Karrataini. Marrataini. Marrataini. Yafiruna. Yafiruna. Yafiruna. Yafiruna. Yafir. Yafir. Tebalkan, bukan yafir tapi yafir. Sudah tebal. Yafiruna. Yafiruna. Yamurruna. Yamurruna. Yamurruna. Yamurruna. Lagi. Yamurruna. Yamurruna. وصرفنا وصرفنا وأسروا وأسروا وأسر وأسر وأسر وأسر وأسر وأسر رو رو وأسر رو وأسر رو ini yang apa yang memang termasuk bagi saya juga apa mengalami kesulitan ya di sini di tasydid pada huruf ra ya. Kita baca yang kelompok sini qarra ayo qarra yaqirru yaqirru terus qarra yaqirru marra yamurru lagi yamurru lagi yamurru ya qurrata qurrata qurrata maju kemudian mengucapkan ra yang pertama qurrata ayo qurrata lagi surra'an surra'an marratin arrafa arrafa وصرفنا وصرفنا وأسره وأسره وأسره yang sebelah sini ya قرر قرر يقر يقر يقر يقي يقي يقي يقي يقي itu rohnya tebal itu يقر yakir yakir ru yakir pada yakir itu mulut bibirnya enggak maju yakir ru gabungkan yakir ru terus kok panjang-panjang yafir ru pendek yafir ru Qurrata Qurrata Balik Qurrata Qurrata Kunya maju Ku Qurrata Qurrata Surra'an Surra'an Marratin Arrafa Arrafa Marrata Karrataini Lagi Karrataini Karrataini lagi ya murruna lagi ya murruna wasarrafna lagi wasarrafna wa asirru ya masyaallah barakallahu fikum bersemangat ya sampai gini-gini masyaallah masykur insyaallah Alhamdulillah. Kita lanjutkan tasydid pada huruf nun dan mim. Tasydid pada huruf nun dan mim harus disertai dengan gunnah akmal yang paling sempurna. Kita baca anna. Anna. Rasakan ya segitu. Kalau anna ini belum. Ini gunanya belum sempurna. Anna kurang. Segitu kurang. Kalau segini ya. Contohnya misalnya annana ini kurang. Anna kurang. Anna. Anna. Rasakan ya. Ini pakai apa? Pakai perasaan. Anna inna ini maju, kalau ubamah maju. Kunna thamma hamma amma anna inna kunna ghamman man ya, belum waktunya. Ghamman lamman jamman annana innana annani amanna adanna zayyanna bersama yang sebelah sini. Anna, ayo. Anna inna kunna samma hamma amma anna inna kunna samma hamma lagi. Ghamman ya. Ghamman lamman jamman annana innana annani anna amanna amanna adhan Zayyanna hanya kebanyakan ya. Yang maksud saya kurang tepat adalah anna, ini kurang anna annana annana, ini kurang ya, segitu. Inna ya. Ayo, yang sebelah sini. Anna, ayo. Anna. Inna. Pendek itu. Anna. Anna. Inna. Kunna. Tamma. Hamma. Amma. Anna. Kunna kunna ghamman ghamman ghamman lamman jamman lagi ya, kurang. Ghamman ghamman lamman jamman an lagi anna sebentar. Annana annana innana annani amanna sebentar. Amanna. Amanna. Adanna. Lagi. Adanna. Zayanna. Kita lanjutkan. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Perhatikan. Ya. Dhammahnya ya. Ini sudah. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. Layuwallunna. La yuwallunna. Pada la yuwa sekalian aja. La yuwa langsung aja. La yuwallunna. La nubayyitannahu. Wa la ta'lamunna. Wa la tus'alunna. La takunanna. La yaqulanna. La naqulanna. La akidanna. Aydihinna. La uqatti anna. Ya, sebelah sini kelompok yang pertama. Yasuddunnaka. Yasuddunnaka. La yuwallunna. Lagi. La yuwallunna. La yuwallunnahu. Lagi. Wa la ta'lamunna. Wa la tus'alunna. Wa la tus'alunna. Tunya mana tu? Lagi. Ini sebelah sini. Ayo. Yasuddunnaka. La yuwallunna. La yubayyinannahu. Wa la ta'lamunna. Wa la tus'alunna. Lagi? Walatus'alunna walanursilanna. Lagi? Walanursilanna. Latakunanna. Lagi? Latakunanna. Layakulanna. Latakunanna. Lahidanna. Da. Lahidanna. Aidihinna. Laukakdi'anna. Laukakdi'anna. Laukakdi'anna. Kita lanjutkan pelajaran ke-52 muzakarah yang akhir. Pada muzakarah akhir yaitu sukun dan tasydid. La yusjananna. La yusjananna. Walauwiyannahum. Walauwiyannahum. Kita ulang lagi. La yusjananna. La yusjananna. Walauwiyannahum. Walauwiyannahum. Lanadhhabanna. Lanadhhabanna. Lauzayyinanna. Lauzayyinanna. Lausallibannakum. Lausallibannakum. Lausalli. Lainnya tipis. Lausallibannakum. Lausallibannakum. Lanubawwi'annahum. Lanubawwi'annahum. La'aq'udanna lahum. La'aq'udanna lahum. Layaqulanna hadha. Layaqulanna hadha. Sampai sini dikit-dikit aja biar apa? Biar enggak biar ingat. Ayo layusjananna. Ayo layusjananna. Yang sebelah sini. Layusjananna. Ayo. Layusjananna. Walauwiyannahum. Lanadhhabanna. Lauzayyinanna. Lausallibannakum. Lanubawwi'annahum. La yaqulanna hadza. Yang sebelah sini. La yusjananna. La yusjananna. Ayo. La yusjananna. La uwiyannahum. La nadhhabanna. La uzayyinanna. Wa la qallibannakum. Lagi. La'usallibannakum. La'usallibannakum. La'ubawwi'annahum. La'aq'udannahum. La'aq'udannahum. La'aq'udannahum. La yaqulanna hadza. La yaqulanna hadza. Sampai maghribnya berapa? Isya aja berapa? Hah? Isya. Sudah. Isya. Sudah. Nah, lagi. Kita lanjutkan. Kalau terlalu tinggi kadang-kadang apa agak pusing. Tapi lah bas. Sum kita baca. Saya mana tadi? Thumma la'atiyannahum. Thumma la'atiyannahum. La'amla'anna jahannama. La'amla'anna jahannama. Thumma min 'alaqatin. Thumma min 'alaqatin. Thumma min 'alaqatin. Thumma min 'alaqatin. Inna 'alayna hisabahum. Inna 'alayna hisabahum. Wa la usallibannakum ajma'ina. Wa la usallibannakum ajma'ina. Wa la usallibannakum ajma'ina. Wa la usallibannakum ajma'ina. Ajma'ina. Ajma'ina. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ lagi وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا. Qalu dallu anna. Bunyinya tebal tapi masuk ke lam tipis. Bal. Bal. Jangan sampai bal. Tapi bal. Bal. Yang bal. Kalau antum bilang bal, itu berarti lidahnya masih naik. Harus diturunkan. Bal. Qalu dallu anna. Qalu dallu anna. La'u'adzibannahu 'adzaban. La'u'adzibannahu 'adzaban. La'u'adzibannahu 'adzaban. La'u'adzibannahu 'adzaban. Inna fi dhalika la ayatan. Inna fi dhalika la ayatan. Inna fi dhalika la ayatan. Inna fi dhalika la ayatan. Anna hamalna dhurriyatahum. Anna hamalna dhurriyatahum. Fadhil yang sebelah sini. Thumma la'atiyannahum. Thumma la'atiyannahum. La'amla'anna jahannama. Thumma min 'alaqatin. Lagi. Min 'alaqatin. Lagi. Wa la usallibannakum ajma'ina. Qalu dallu 'anna. La u'adzibannahu 'adzaban. La u'adzibannahu 'adzaban. ذُرِّيَّتَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ Lanjutnya ثُمَّ لَعَافِيَنَّهُمْ لَعَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا Lagi. Lagi dengungnya ditahan. Qalu dhallu an. Ada satu gantian. Ini dengung, ini enggak dengung. Ini gantian. Lagi. Qalu dhallu an. Nah gitu. Qalu dhallu an. Ayo. Qalu dhallu an. Terus lagi la u'adzibannahu 'adzaban inna fi dzalika la'ayatan lagi inna fi dzalika la'ayatan anna hamalna dzurriyyatahum belum kan adzan ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.